Tutup yang

adalah yang ibadah ma'rifah yang pakai balik ke ilmu, ya. Karena menyewa ma'rifah kebiasaan tanduknya kepada mufradat, menyewa ilmu tanduknya kepada nisbah. Jadi menyebabkannya jenakah ibadah dengan ilmu dalam peluk, ya. Jadi yang adalah yang ibadah dengan ma'rifah, maka pakai tanduk ma'rifahnya di mana ilmi, karena menyewa ma'rifah tanduknya kepada mufradat, sedangkan ini tanduknya kepada nisbah, maka lebih menasabat hampir dengan ilmu. Yang berada, nah yang nisbah ada jalan dalil untuk ma'rifah. kaedah yang sebahagian di ma'rifah dan sebahagian di bukan ma'rifah. Anak istilahkan anak-anak pun kan ditakbir dengan ma'rifah nyebab kemarayaan kan mainan bermula ilmi itu ma'rifah itu maklum kalau sebab antara ilmi dan ma'rifah itu sinat anak tinjauan kepada perbedaan antara ilmi dan ma'rifah pada segi mutala ini berada dalam itu tapi yang ada berbeda wajah ada berbeda pemakaian sinan beda ini ma'rifah tanggung kepada keberadaan mainnya ilmi tanggung kepada nisbah. Good. Sufi nama bagi adillah bukan nama bagi ilmi. Karena walau anak ada buah nama bagi adillah bukan nama bagi ma'rifah ilmi'lah karena walau anak ada buah anak keluar daripada keadaannya itu susu kata binyan ma'uni bagi fi. Kemudiannya yang disebut dengan fikah alhamdulillah kamu tak banji akamu syariah kan dukur dengan hukum syari karena minyak dukur dengan hukum syari yang tak hukum dia dukur dengan adillah sini itu ada nak kait muktasar pun ini ilmunya itu yang muktasar punya nama bagi hukum syar'i itu kerana beda di muktasar dan kerana muktasar sebab anak diibar usul di kepada semuanya dikaitkan pada menarikah itu ilmunya muktasab daripada dalil tafsili. sambungan lah sebenarnya. Kadang pertanyaan nanti tak kerang. Tasdik dengan takluknya nisbah tamah. kan tasawurnya nisbah tamak. Yang takluk semana je hukum maju. Tak tasdek kepada hukumnya nisbah. Kan mentasawurkannya nisbah. Kita ada tasawur mentang, lagi ada pegat. Jadi as-salatu wajibatun. Ini nisbah tamah yang syariah. Tak tasawur. Mana di iban surah as-salatu wajibatun. Jadi mentasawur surah as-salatu wajibatun. Ini kan fikah. Ini lagi ada yang buat. Kan mentasawurkan mentang kan. Kena pula surah buat nama kita kan. As-salatu buat rah, wajibatun buat rah. Semayang wajibnya iban surah. Ini kan iban surah. Surah di iban. Kan yang menang atau kan menang. Mentasawurkan. Tugas surah. Iban surah as-salatu wajibatun. Yang kan mentasawurkan nisbah. Yang kenyan. Kenyan yang masuk dengan ilmu dengan hukum. Ilmu dengan hukum kan mentasawurkan nisbah. Tetapi mentasdekannya nisbah. Cuma kita nyok tasdek kita nyok. Karena memang kita nyok balik. Tasdek kita nyok ada jalan taklid. Jadi yang dipotelis kamu hukum masalah tu wajibatun. Anali pembahasan karena memang bukan pentingnya menang. Terima maju menang-menang. Dia apa batas deh anak banyak pembahasan dan yang ada buka batas sahur tak ada buat surah yang ditempuh. Ya, buka surah kan tak sahur. Iban surah atau lah dua jiwa tu. Minan kebetulan kau lahir atau lah dua jiwa tu. Dia buat surah yang ibarat kena lahir surah. Jadi tugas tempuh buka surah saja. Di kampung ni tak apa hijau kan. Yang mana kena ada yang lain. Yang kalau buka ada yang mana kena ada buka. Berarti tasdek katanya ada jalan taklid. Kata kamu hukum berarti surah nyomna. Kayak terima sendiri. Jadi yang dimaksud dengan cukup wabna, cukup dalam arti taklim. Kabul jadi. Tak ada terima yang bawa semayangnya hukum di wajib. Diterima oleh jiwa. Yang ke diterima oleh jiwa menyebabkannya dengan jalan taklid. Karena kalau pegah lain boleh jahit, lain kepala katanya, maka saya dikira bahwa hukumnya menang. Tapi hukum yang lainnya hanya guna sifika karena ada nakai mutasab min dalilin tafsilin kita boleh. Ya ina mendang ini, ya ina mendang kekaru. Jadi yang kami pegang, yang pertama pugar surah yang kan mentasawurkan isbah. Yang kedua mentasdekkan dengan takluknya isbah. Diterima oleh sihin ditanya bahwa semayang hukum di wajib. Diterima oleh dihin ditanya bahwa ini para hukum wajib. Yang adanya yang dimaksudkan dengan fika kan mentasawurkan surah. Tasawurnya nisbah tamah. Lianahu, karena sesungguhnya tasawur itu daripada mabadi usul fiqh. Sebab punya tasawur nisbahnya termasuk dalam mabadi pada usul fiqh. You know, nisbah tamah yang syariah. Tentu saja juzuk nisbah tamahnya buat sabok, hukum sabok. Lagi as-salatu wajibatun. Kan? As-salatu wajibatun. Yang wajibatun mentang ini hukum syar'i. Dan surah as-salatu wajibatun yang mentasawurkan adanya budakun yang tasawur nisbah termasuk dalam mabadi usul fiqh. Yang maksud daripada usul fiqh kayaknya untuk mengisbatkan hukum kepada perbuatan. Yang maka tadi yang maksud daripada ilmu usul fiqh adalah yang kedua ini bab faedah adapun rakyat itu mengetahui hukum Allah. Nah, dia dengan faedah. Faedah itu ilmu bi ahkamillah. Kayaknya faedah. Berarti yang faedah adapun maksud daripada usul fiqh untuk mengetahui dengan hukum Allah. Jadi menyonyan maksud daripada usul fiqh untuk mengisbatkan adapun mengetahui dengan sebut hukum kepada sabuk-sabuk perbuatan. Ma yatawakafu alaihil makasid kenyamabadi ke. Sesuatu yang tawakuf makasid dia dengan kenyamabadi dengan mabadi. Jadi jino yang makasid mentasdekkan nisbah berarti menyementasawurkan nisbah yang mabadi karena tawakuf maksud dia tinggi. Lagi baca contoh uno as-salatu wajibatun yang maksud inan mengisbatkan hukum wajib kepada sembahyang. Mengisbatkan dalam arti atas D diterima oleh dihin katanya berdasarkan dalil-dalil yang bahwa hukum sembahyang adalah wajib. Tergolong taslim kepada wujud salah lebih hawaile tata sahur makna salah, tata sahur makna wajib dan tata sahur wujud salah. Berarti atas D yang maksud daripada usul fiqh tawakuf diatur mentasawurkan wujud nisbahnya. Makanya menggunakan dengan mabadi. Jadi menan mabadi mayatawakafu alaihil makasih. Jadi termasuk mentasawurkan nisbah adalah mabadi. Karena tawakuf tasbih jadi mentasawurkan nisbahnya. Jadi kenyan yang dimaksud dengan ilmu ini ken mentasawurkan nisbah tamah. tetapi idrak nisbah. Dia tanya saya ini tentang nisbahnya. Satu, huwa guna as-salatu wajibatun. Ini nisbah kohmiyah. Di segi nisbahnya kerana dikandung hukum. Takdek, kenyan. Itu puak dia tanya yang bahawa sembahyangnya ni wajib pada anak sulam ni. Kuno dah tahu, di bangkurah as-salatu wajibatun. Kemudian wadilir darumpuk dari dalil-dalil, saya yakin. Adapun tak terima yang bahawa sembahyang ni wajib pada anak sulam ni. Nyatanya yang berkenan dengan tasdeq. Jadi tasdeq ilmu yang takluk kepada nisbah hukiyah, bukan diri nisbah hukiyah. Jadi hanya bersatu bukan? Karena bersatu antara tasdeq dengan nisbah hukiyah. Jadi ilmu bihukmen. Hukmennya muta'alak ilmu, muta'alak tasdeq. Tempat takluk tasdeq. Baluana takluk pada nisbah kamah ni bukan ada dua buah hebat no. Kumana ilmu bihukmen, hukmen mana nisbah kamah. Tepur dengan hukum nak dua buah mana. Nah makna ni mentasawurkan hukum, mentasawurkan nisbah. Nah makna ni mentasawurkan nisbah. Jadi nisbah kamah, nisbah kamah pada dirinya takluk kenan tasawur dan takluk tasdeh. Menyok takluk ilmu yang kenal, ada jalan mentasawurkan nisbah tamah, maka ilmu yang takluk kenal, bukan nisbah tamahnya. Ilmu yang takluk kepada nisbah tamah untuk mentasawurkan, yang kena tasawur. Tetapi ilmu yang takluk kepada nisbah tamah dalam arti, saya yakini bahawa sumuh lagi nisbahnya pada nafsul amri, berkenan dengan takdir. Tarut bu, kata ada nak kena, cuba. Tak kedua tu ni sebab kumiah sangat beda-beda. Ni sebab kumiah nak bawa mana? Nakun nisbah hukmiyah kepada nisbah tamah. Wateka tamah kankun nisbah hukmiyah. Sebab makna nisbah hukmiyah nisbah yang na hukum. Berarti yang kana isbatu amrin li amrin akhar. Keluarlah nisbah idhafiyah dan dafiyah yang isbatu amrin li amrin akhar. Yang bahasanya nisbah hukmiyah tanpa posisi dengan nama nisbah tamah. Cuman tasmiyah di lain-lain ikibat. Rukun nisbah tamah min haisu dikun li nafisah. Rukun nisbahnya hukmiyah min haisu na dikandung hukum. Kemudian namana nisbah hukmiyah subuhu amrin li amrin dengan makna subuh pada hari. Subuh sesuatu pada sesuatu dengan makna subuh pada nafsul amri. Tapi kan subut pada nafsul amri. Subut yang gemulahadah kepada nafsul amri. Kan katanya ukama daidun. Manaji subut dah umpak hidup pada nafsul amri. Kan mentasawurkan hidup dah mendam. Jadi nisbah hukmiyah. Yang lebih lahir baiklah tak guna nisbah hukmiyah. Yang kan nisbah ikahiyah. Nisbahnya kebenar nisbah ikahiyah. Jadi subut dengan makna hukum. Jadi subut wa amrin li amrin akhar, mana di hukum amrin li amrin akhar. Hukum mana hukum? Pegah subut pada nafsul amri. Yang ke nisbahnya ika'iya. Kemudian nisbah hukmiyah, nama yang berjanjian dipakai kepada nisbah ika'iya, berjanjian yang dipakai kepada nisbah tamah yang ke ika'iya. Tapi ini tamah mendung. Dan tamah hana dimu kabalah dengan nisbah ikahiyah. Bedanya nisbah ikahiyah ke nisbah tamahnya hanyut. Memandungnya tamah. Muta'ala tasdeh nisbah tamah. Dan muta'ala tasawuf nisbah tamah si. Jadi tamah hana mukabalah. Menyertai bagi antara tasawur dan tasdeh. Menyertai tasawur tak untuk menyertai luk pada nisbah tamah tasawur. Menyertai nisbah ikahiyah tasdehnya. Alah Karena nisbah tamah yang kena kisah tamah mandung. Mana tempat nak aluk tak sedek dengan kena kisah. Tamah di situ. Mana yang nak bedakan nisbah kalamiah nak bedakan. Nisbah hukmiah nak bedakan. Nisbah kikahiyah. Yang memandungnya tamah memandung. Jadi punya untuk membedakan tasawun dan tasdek, berat nama tamah. Ini beda ni tamah. Ya. Sebab pada kamar dia itu nisbahnya bukan tamah. Man wate tamah kuat ada yang tasawur dengan tasdek. Yang hanya dalam teruk kena. Menyo hinan subut, hinan min hesu subut tasawur mentang. Subut dalam arti rapid dua aji. Makanya ilmu yang tak lalu kena tasawur. Tapi menyusubut dengan makna subut pada nafsul amri, maka ilmu yang tak lukunan adalah tasdek. Jadi yang jelas kan diri nisbahnya yang benar dengan tasawur dan tasdek, tetapi ilmu yang tak luk kepada nisbah. Nisbahnya muta'ala. Nisbah tempat tak luk idrak. Idraku nisbatin. Idrak nisbah yang tasdek. Kan nisbah. Kanya menang dari ibadah matang selam, kanya menang. Yang tasdeknya adalah idrak nisbah kan kan nisbah kemudian nisbahnya putra ya, yang berleh mirabgahnya nisbah tamah mirabgah nisbah tamah ada ilmu tasawur tak lukis kepada nisbah tamah sebab pada jumlah kamar daidun perbedaan tasawur dan tasdek min hesu tempat alu Jadi ilmu yang takluk kepada sesuatu yang tasawur dan tasdik dan bahan. Dan ke menyatakluk kepada yang nisbah hikaiyah, ilmunya berbenan tasawur. Menyatakluk kepada nisbah hikaiyah, berbenan tasdik. Jadi nisbahnya tempat takluk. Jadi kan ilmu dihukmin, ilmu yang takluk kepada hukum. Mengenai hukum kepada nisbah sama, ilmu yang takluk kepada nisbah sama. Jadi karena takluk kepada nisbah na dua macam no, na makna na yang tasdik, na yang tasawur, yang fikah yang takluk kepada hukum syar'i yang tasdik ni. Berarti yang tasdik dah, yaitu takluk kepada nisbah min haitsu subut pada nafsul amri. Kan mentasawurkan nisbah. Bah ilmi yang takluk kepada nisbah dalam arti mentasawurkan nisbah, ilmi itu hukuman. Tetapi adanya kan fikah mentasawurkan surah as-salatu wajibatun ni guna. Jadi ilmu katanya kata lu kepada nisbah, nisbah as-salatu wajibatun, tapi cuma sekedar mentasawurkan nisbah ini kan fikah. Tetapi tak terima, tak ditikut yang bahawa sembahyang wajib hukum di pada anak sulam beri, nyatanya baru benar fikah. Jadi fikahnya nama bagi ilmu, ilmu yang takluk kepada nisbah sama, tetapi ada jalan tasdik kan takluk dari jalan tasawur. Karena nisbah sama tempat takluk tasawur dan daripada wakil. Wakil nama mana ada? Tak ada. Yang ada terus jarak waktu diri nama itu. Jadi wakil daripu wala daidi. Jadi sehingga jatuhnya jatuh ukur Pak Ilya sama Woy ikan aja tu nak ada pun-pun sehingga nisbah antara pidi makhoy dan nisbah ikhaniyah ya. Kemudian nyo yang wakil mana makhoy mana nakul amri dan nyo daripada makna jatuh kejauh ke nah? Wakil yang mana nakul amri dan ikah nyo pada nisbah nyo ikah mana wakilnya mana nakul amri. Jadi ikhaniyah nisbah yang dibangkakan kepada hukum kepada wakil, itu wakil mana mana nafsul amri. Sebab pada dapat mana pama daidun yang nisbah ikhaiyah nan kumana ni menghukumkan dengan subuh dembak tidak mana sulamri, pegah tidak tidak mana sulamri. Kan nasulamri, kan bubit-bit beda ini pegah, pegah tentang nasulamri, pegah tentang nasulamri. Man bah jadi yang kena kan dia menyana kan itu betul leh. Kahana tulis yang kena dia kan? Yang benar tulis. Jadi tanya pegah tentang nasulamri. Man pegah tentang nasulamri, nak syarat benar bah nasulamri kejadiannya baru kita pegah. Kenanya syarat tu betul, kan syarat tu pegah. Cara untuk betul tak pegah tentang nafsul amri, benar apa nafsul amri yang lagi tanya pegah. Menyang hana apa nafsul amri yang lagi tak pegah, apa adanya enggak sulit. Pekan karena hana apa nafsul amri, pekan sulit karena tak pegah tentang nafsul amri pada hai nafsul amri hana. Mamnya tak pegah kan tentang nafsul amri, ini nak sulit man. Pegah-pegah seron mandong. Pegah-pegah leh nama leh 12 seron. Pikan pegah pada nusulam beri leh nama leh 12. Ini nak leh pikan pegah kejadian. Ini keng-keng mandang. Untuk keng-keng mandang leh nama leh 12. Ini nak lah keng-keng mandang. Yang kan ikahiyah ke? Yang tak sahur ke? Ini yang ikahiyah mengisbatkan sesuatu dalam arti tak pegah subut pada nusulam beri. Yang mana ikahiyah? Jadi pegah wakil. Pegah tanya pegah wakil. Kan iban nunggu yang item jadi nisbahnya kan ilmi dan kan tasawur dan kan tasdik kita pergi tempat takluk ilmi yang tak punan ilmi yang takluk kena put segala nubuah kita dulu ini itu. Apa nak saja kan? Maka bermula ilmi dengannya nisbah tamah. Itu mentasdekkan dengan takluknya nisbah tamah, kan mentasawurnya nisbah tamah. Ya ini kan. Yang artinya panduannya ya. Ilmi pada nisbah tamah, na surah di mentasdekkan nisbah, na mana di mentasawurkan nisbah. Tapi hina yang kon ilmu bihukmen ni hina yang kon jadi nabi hina kon mana di papa lah eh naju benar tak lu nisbah yang dah kon dah tahu kon yang berat yo di hina ilmu yang tak lu nisbah hina yang benar dengan fikah no adalah mentasdekkan dengan takluknya nisbah kon mentasawurnya nisbah karena sesungguhnya tasawur nisbah itu daripada mabadi usul fiqh yaitu ma yatawaqqafu alaihi maqsud usul fiqh. Yang maksud usul fiqh itu adalah adillah fiqah. Maksud daripada adillah untuk mengisbatkan hukum kepada tabuh-tabuh buat. Yang nisbahnya, subuhnya adalah makasid. Maka nisbah yang didasarkan adalah mayatawakafu alaihi makasid. Sehingga ikut mabadi usul fiqh. Wala tasdikun bisubutiha dan kan makna ilmi dengan nisbah adalah tasdik dengan subutnya nisbah karena sesungguhnya tasdik itu daripada ilmi kalam. Nisbah hana mana tasawur, hana mana tasdik. Kaya mana? Kali guna nisbahnya kan tasawur dan kan tasdik. Tetapi ilmi yang takluk kepada nisbah, ilmi tasawur nak takluk kepada nisbah tamah, ilmi tasdik pun nak takluk kepada nisbah tamah. Nisbah tamahnya muta'ala ilmi. Yang mana? Iban yang maksudnya? Bahan untuk diri keras punya makna tasbih atau tasawuf. Sebenarnya maksudnya juga benar kan? Yang kali itu sekarang punya yang berapa nampak ni kan? Yang nampak yang kena kutubut ni kan? Yang ulang-ulang ni kena kurang. Tasdek, tasdek kena kurang. Tasdek tak lupa dah tasdek kena kurang pun apa. Dan nak jadik kan? Kayaknya pun apa? Kayaknya pun apa? Kedak terus. Tasawuf mantan takluk kepada nisbah. Jadi hana dikendaki oleh hukum bermakna nisbah tamah kepada ta'yin ilmu dengan mana tasdik. Kemnya dadakalan hana mahal bagi fa, tetapi yang mahal bagi we. Ada yang istinah untuk kebayang murid. Ibanya para sir. Gimana? bukan yang pada siap nidim. Masa jalan yang mati sambungan menyebabkan tafsir ini apa? Mentafsirkan sesuatu yang mujma, mubham, mujma, mujma tafsir, mubham yang tafsir. Menyedatapri dari oi. Wate hukum kalau oi dengan mana nisbah, maka mula dengan ilmi itu tadde. Hanai tunjuk oleh hukum bermana nisbah kepada ilmi dengan mana tadde. Karena tasawur pun dahulu kepada nisbah ini. Sehingga kena oleh penafi la tasawur hakan tasawurnya nisbah. Berarti kena surah tasawur nisbah. Ilmu yang takluk kepada nisbah yang namanya tasawur nama dalam. Kecuali kan baru na wajah ada perinya. Kata mah niatnya oleh nama itu dalam nisbah tamah. Nisbah tamah yang dikaitkan dengan ikhaiyah. Dan niat ikhaiyah yang majud, maka bermula murid dengan nisbah tamah yang umum. Itu tadde, karena pada ikhaya hanya tanduk tasawur, ya baru dulu. Lipa pada free, tapi geda free dia tu nisbah tamah dengan gemulahazah kait ikhaya. Menyuhana gemulahazah kaitnya lanjut, karena pada dua nisbah tamahnya mutala bagi tasawur dan tadde. Upasai wadekah hukum dengan mana nisbah tamah maka boleh di tadde ajuan jadi tasawur. Nyainan wajah dihanjur menyunisbah tamah hana damurut ikahiyah jinyan mantang jut takluk ilmu tasawur. Jadi ilmu yang takluk kepada hukum mana hukum nisbah tamah, mana hukum nisbah tamah berarti inan tasdek kan tasawur nyambuk pasaikan kan kecuali tabu mana ni ikahiyah nisbah tamah yang tak melahazah kait sabotim. Tapi pateka tak melahazah kait ikahiyah sabotim wate tak puas damir dah tak seuruha genan yang tak berkait yang tak ada buat istirahat tak tak seuruha karena nisbah tamah yang dengan kait ikahiyah hanya tak aluk tak seur kena. Tetapi kalau tasawur kepada nisbah tamahnya. Gede-gede ta'aluki lah tasdek dengan ta'aluknya nisbah tamah ta'aluk dengan mana hukum menyepada nisbah tamah kata melahazah kait kepada ikahiyah hana berlele gede hukum ta'aluk tasdek dengannya nisbah tamah haju. Ilmu dengannya nisbah tamah hana lele gede ta'aluk yang bagi gede-gede bita'aluk ya kedali bahawa nisbah tamah hana melahazah kait ikahiyah dan sah tak kembali zamir tasawur hakenan hana payah dia ada wajah istri kedam. Tetapi yang jadi masalah fa hanya tak dapat ringan. Menyo tak pegat fa hanya tak ada jalan dapat ringan pada Allah Azza wa Jalla. Ya pada nisbah tamat. Tetapi kalau lebih kata-kata ta'aluki dan kafayah istiqdam pada tasawuf.